Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Inna luqmatan fi batni ja'in afdalu min imarati sab'ina jami'. Inna luqmatan, sesungguhnya sesuap yang kita berikan fi batni ja'in, di perutnya orang yang lapar, afdalu, lebih utama, min imarati sab'ina jami', dari memakmurkan 70 masjid jami'. Memakmurkan masjid ini pastinya dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Entah itu sholat 5 waktu, entah dengan sholat sunnahnya, begitu juga mungkin dengan iktikaf dan zikir wirid Al-Qur'annya, itu memakmurkan masjid. Lah kalau memakmurkan masjid itu butuh kesucian, orangnya harus bersih ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Masuk masjid pun harus berpakaian yang pantas, bukan pakai celana pendek, bukan tanpa kerudung bagi perempuan misalnya, atau pakaian ketat, tapi pakaian yang pantas. Karena bukan ke mall, bukan ke pasar. Kalau ke pasar aja mereka harus berpakaian pantas, apalagi ke masjid. Jangan ke pasar pakaiannya luar biasa, ke mall pakaiannya rapi, wangi, harum, bersih. Tapi kalau ke masjid ya, saonoe, mampir masjid, buka aurat dan yang lain sebagainya. Lah memakmurkan masjid itu butuh waktu kita. Sholat di dalamnya, kemudian membaca Al-Quran, mungkin zikir, wirid, ataupun sholat sunnah dan yang lain sebagainya. Tapi ada amalan yang lebih afdol daripada itu. Padahal itu utama loh. Itu utama. Kita masuk masjid dengan niat iktikaf, walaupun sebentar, pahalanya sudah besar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, beberapa kali kita sering sampaikan, iktikaf di masjid walaupun sebentar itu pahalanya seperti kita memerdekakan budak. Dalam arti harga budak kita sedekahkan. Itu sebentar. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, man i'takafa gadra fawakina qafa ka'annama a'taka raqabah. Barang siapa yang iktikaf di masjid walaupun hanya sebentar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang memerdekakan budak. Lah gampangnya sekarang gak ada budak, ya apa kalau kita iktikaf? Lah kita iktikaf itu seperti, berapa harganya budak? 10 juta, 10 juta itu kita sedekahkan. Hanya iktikaf di masjid sebentar. Tapi ternyata ada yang lebih unggul, ada yang lebih utama daripada itu, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar sekalipun hanya satu suap. Sekalipun hanya satu suap, hanya satu polo. Sekalipun hanya satu polo, itu lebih utama daripada memakmurkan 70 masjid jami. Makanya pernah diceritakan Imam Tsabit Al-Bunani dan Imam Hasan Al-Basri, salah satunya memerintahkan murid-muridnya untuk jalan menuju ke desa lain membantu orang yang sedang membutuhkan. Lah kebetulan Imam Hasan Al-Basri mungkin atau Imam Tsabit Al-Bunani ini sedang iktikaf di masjid. Ketika didatangi orang-orang lain, teman-temannya yang lain, diajak karena diperintahkan oleh gurunya, menolak. Kenapa? Sedang iktikaf. Sedang iktikaf. kembali murid-muridnya kepada gurunya ngomong. Enggak mau guru dia karena sedang iktikaf. Karena sedang iktikaf. Akhirnya katanya gurunya kembali kepada dia. Membantu satu orang, memenuhi kebutuhan satu orang itu jauh lebih afdal daripada iktikaf di masjidnya Nabi. Apalagi bukan di masjidnya Nabi. Nah, Masjid Nabawi itu keunggulannya luar biasa setelah Masjidil Haram Mekah. Karena masjid yang paling utama Masjid Haram Mekah, kedua Masjid Nabawi. Lah Masjid Nabawi itu kalau kita iktikaf bukan seperti kita iktikaf di masjid lainnya. Jauh lebih besar keistimewaan dan keutamaannya. Bahkan bukan hanya 1 tahun, 7 atau 10 tahun. Jadi kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi, apa memenuhi kebutuhan seseorang itu lebih afdol daripada iktikaf di masjidnya Nabi 7 atau 10 tahun. Bayangkan, kita iktikaf 1 hari aja belum tentu kuat, belum tentu mampu. Kita iktikaf kalau masuk masjid, kalau enggak mau masuk masjid, mau berangkat ke masjid hanya untuk iktikaf, enggak mungkin. Katanya masjid lah apa iktikaf, enggak mungkin. Paling ngenteni pengajian, ngenteni Jumatan atau sholat 5 waktu masuk masjid. Itu pun sering lupanya daripada ingat. Tapi ini enggak, kita enggak perlu ke masjid, enggak perlu datang masuk ke masjid, datang ke masjid memenuhi kebutuhan seseorang. Lebih afdal, lebih utama daripada iktikaf. Sekalipun di Masjid Nabawi. Itu berarti apa? Ada keunggulan tersendiri. Nah, seperti yang dikatakan, 1 suap lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Di dalamnya itu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Sedekah kita dapat, pahalanya sudah kita gak perlu bahas, nanti akan diceritakan keistimewaan sedekah. Yang kedua, menggembirakan orang. Bayangkan, inti punya masalah. Inti bayangkan kepada diri inti sendiri. Inti punya masalah, bingung untuk menyelesaikan, susah untuk menyelesaikan, datang orang membantu inti. Kira-kira apa? Tadinya berat beban inti, mungkin panas dingin, tapi ketika ada orang datang, apalagi menurut inti ini orang yang sangat tepat membantu ana, wah pasti langsung plong inti. Ini misalnya suhu panas itu, jadi langsung dingin, mungkin gigil kedinginan inti. Kenapa? Tenang inti. Alhamdulillah. Senangnya ada yang bantu, pasti itu bahagia inti. Apalagi yang membantu menurut inti orang yang sangat tepat. Sama dengan orang yang kelaparan inti bantu, Allah bahagianya dia melebihi kebahagiaan inti ketika mendapatkan harta banyak. Inti mungkin ketika mendapatkan harta banyak bahagia, wah luar biasa bahagianya. Tapi orang yang sedang kelaparan ketika inti ngasih makan, walaupun hanya 1 bungkus dan sekalipun itu hanya nasi putih saja, wah dia akan lebih bahagia daripada mendapatkan miliaran atau bahkan triliunan. Kenapa? Tidak ada yang sangat ia butuhkan saat itu hanya makan. Sama seorang raja itu. Seorang raja ketika kehausan. Haus rajanya, haus. Ada orang punya air. Ada orang punya air. Karena rajanya mau dibeli air segelas itu dengan berapapun yang ia mau. Bayangkan kalau air segelas kita jual 1 juta, itu tidak masuk akal. Dan bukan harganya. Tapi karena saat itu raja itu sangat menginginkan, berapapun yang kamu mau akan aku kasih. Minta apa kamu? Bahkan ditawari oleh rajanya, 1/4 kerajaanku. 1/2 kerajaanku, katanya dia, enggak, semua kerajaanmu. Sama rajanya, PN kerajaanku, mana air satu gelas itu? Bayangkan ini. Kerajaan dia dengan hanya satu gelas. Ada orang beli rumah ente yang lebarnya 5x8 misalnya dengan satu gelas air. Mau ente? Hah? Jangankan satu gelas air. Dengan laptop atau dengan HP yang paling bagus sekalipun ente enggak bukan mau. Kenapa? Bukan harganya. Lah ini air satu gelas tok. Kerajaan hilang. Kenapa? Yang sangat dibutuhkan saat itu oleh raja itu bukan kerajaannya, bukan harta bendanya, tapi yang sangat dibutuhkan saat itu adalah air. Sama dengan orang yang sedang kelaparan. Sama dengan orang yang sedang kelaparan. Apa yang mereka butuhkan? Makanan. Lah ketika datang orang membawa makanan, memberi kepada dia, oh, sangat bahagia dia. Sangat senang. Karena itu di dalam unsur memberikan makanan kepada orang lebih orang lapar itu lebih utama daripada memakmurkan 70 masjid jame, karena bukan hanya sedekah yang dia dapatkan tapi juga menggembirakan hati seorang mukmin. Lah menggembirakan hati seorang mukmin itu keistimewaannya, keutamaannya luar biasa. Karena itu siapa lagi kalau bukan kita yang membantu mereka? Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu mereka? Karena itu banyak saudara kita seiman, seislam yang di pelosok masuk Kristen. Kenapa? Karena kita melupakan mereka. Kita tidak memperhatikan mereka. Kita tidak peduli dengan mereka. Sehingga datang orang-orang lain, ya Yahud atau An-Nasara, atau orang-orang Kristen datang ke sana membawa makanan. Bahagia mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Diajak apapun, raja aja satu gelas bisa dilepas, apalagi ini menurut mereka gak nyata. Surga gak nyata menurut mereka. Ibadah untungnya gak kelihatan. Sehingga ditukar dengan Indomie, mau mereka ngikuti. Kenapa? Kesalahan kita kurang peduli. Kesalahan kita tidak perhatian. Selama ini kita selalu memikirkan perut kita, kehidupan kita. Kanan kiri kita kurang kita lihat, kurang kita perhatikan. Butuh apa, ada apa, gak pernah kita perhatikan. Yang ada yang kita perhatikan kalau punya salah. Oh kalau punya salah, oh wes. Jadi masalah, jadi bahan omongan. Tapi ketika dia menghadapi kesusahan, kita gak tahu, kita gak ngerti. Bahkan mungkin sok tuli, sok buta. Padahal saat itu dia benar-benar sangat membutuhkan. Tapi kita sok acuh. Tapi kalau dia punya kesalahan, kita paling senang mengumbar, membicarakan, dan yang lain sebagainya. Karena itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Ada di dalamnya membahagiakan seorang muslim. Karena itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mendapatkan keistimewaan sangat besar apa? Karena memberikan makan seluruh hartanya, bekal hajinya kepada orang yang sedang memakan bangkai. Seorang perempuan makan bangkai. Makan bangkai. Lah makan bangkai itu kan hukumnya dalam Islam haram. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan oleh Allah untuk kalian makan bangkai. Kecuali bagi orang yang darurah. Dalam arti apa? Dia gak punya makanan dan dia sedang kelaparan. Bangkai halal. Halalnya bangkai pun bukan semuanya, hanya sekedar untuk nyambung hidup. Nah sekedar nyambung hidup itu bukan harus sampai kenyang. Pokoknya keisi perutnya. Kan gitu. Lah ketika dilihat, ditegur sama Imam Abdullah bin Mubarak karena gak kenal. Kalau tahu gak mungkin diingatkan, langsung ngasih. Tapi karena gak kenal ditegur. Kenapa kamu makan bangkai? Bukankah kamu orang muslim? Haram ini hukumnya. Gak boleh. Katanya perempuan tadi itu, untukmu haram, tapi untukku halal. Kenapa? Kalau dia punya uang, bisa beli, atau punya makanan, bisa dimakan. Sedangkan dia gak punya. Gak punya uang, gak punya makanan. Yang ada saat itu hanya itu. Terkejut Imam Abdullah bin Mubarak. dengan jawabannya mengatakan, "Loh kok bisa?" Iya. "Aku dan beberapa anakku sedang kelaparan, tidak makan sudah beberapa hari." Terkejut, akhirnya membatalkan berangkat haji, diberikan seluruh bekalnya kepada perempuan itu dan keluarganya. Kalau kita taruhannya berangkat haji sama ndak, taruhannya milih mana kita kira-kira? Pada umumnya orang wis, yang mungkin tahun depan dia bisa berangkat lagi haji, karena duitnya banyak, celengannya besar banyak. Kira-kira saat itu dia milih mana? Tetap berangkat. Paling ngei sebetulnya saja. Hah, kain tuku. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak tidak. Seluruh bekalnya. Bayangkan. Bukan memberi secukupnya untuk kehidupannya 10 hari, 7 hari. Enggak. Seluruh bekal hajinya. Dia membatalkan haji. Seluruhnya diberikan kepada perempuan itu dan keluarganya. Wis, enggak berangkat haji. Sedekah dan menyenangkan hati. Sedekah dan menyenangkan hati. Akhirnya apa? Allah memberikan keistimewaan. Allah memberikan balasan Abdullah bin Mubarak setiap tahun haji. Setiap tahun haji sampai hari kiamat. Beliau meninggal digantikan malaikat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Lihat tuh, keuntungannya. Keuntungannya hanya bukan karena sedekahnya, juga karena menyenangkan. Juga karena menyenangkan. Lihat. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala, dibalas sama Allah dengan lebih besar daripada apa yang dikeluarkan. Kalau dia mau haji setiap tahun, enggak cukup biayanya. Cukup besar. Dan cukup payah, dia harus naik kendaraan yang cukup jauh, dia harus berjalan mungkin sehari dua hari atau bahkan mungkin satu bulan dua bulan. Ini gak perlu dia, dihajikan oleh malaikat. Dihajikan oleh malaikat sampai hari kiamat. Lihat keistimewaan, berapa yang dia dapatkan pahala, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu memerhatikan. Sampai Nabi itu mewanti-wanti. Nabi itu sampai mengatakan, "Wallahi ma'ama nabi man bata syab'an wajaruhu ja'i' wahuwa ya'lamu bih." Katanya Rasulullah, "Demi Allah dia tidak beriman kepadaku." Katanya Rasulullah, Rasulullah bersumpah, "Demi Allah dia tidak beriman kepadaku. Tetangganya lapar di waktu malam, dia kenyang dan dia mengetahui itu." Jadi tetangganya kelaparan, dia tahu. Dan dia tidur dalam keadaan kenyang. Ini dianggap oleh Rasulullah tidak beriman kepadaku. Tidak beriman kepadaku. Ini Rasulullah mengajarkan kita untuk peduli dan memperhatikan. Jangan masuk rumah, keluar rumah gak melihat kanan kiri kondisi tetangga kita, kondisi keluarga kita. Perhatikan. Kita butuh memperhatikan, perhatikan mereka. Karena apa? Mereka membutuhkan kita, kita juga butuh dari mereka. Lah kalau kita gak perhatikan, kita gak mungkin bisa mendapatkan. Nah, ini sampai Rasulullah mengatakan tidak beriman kepadaku. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan ibadah ketaatan, dan mudah-mudahan ibadah ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus-menerus memperbaiki kehidupan kita ke kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.